Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasan pasal yang baru. Kapan waktu terbaik untuk memperbanyak bacaan Al-Quran? Apakah di pagi hari? Apakah di siang hari? Atau di sore hari? Atau di malam hari? Faslun fil muhafazati ala al-qira'ati bil-lail. Pasal tentang hendaknya menjaga, memperbanyak bacaan Al-Quran di waktu malam. Di waktu malam. Beliau mengatakan, yanbaghi an yakuna i'tina'uhu biqira'atil Qur'ani fil layli akthar wa fi salatil layli akthar. Qala Allah Ta'ala, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana'al layli wa hum yasjudun. Ila akhir ayat surat Ali Imran ayat 113. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hendaknya orang yang perhatian dalam membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran di waktu malam hari. Hendaknya lebih memperbanyak bacaan Al-Quran dan lebih dominan bacaan Al-Qurannya di waktu malam hari. Wa fi salatil layli akthar. Dan di malam hari, waktu yang lebih baik dan yang lebih afdol adalah bacaannya ketika di salat malam. Dia memasukkan bacaan Al-Qurannya di dalam salat malam dia. Ya, ini membaca yang surat yang dia hafal. Ataupun masih mungkin juga dia membaca dari mushaf. Karena menurut sebagian riwayat, ada para salafus salih yang melakukan demikian. Ya, ini budaknya Aisyah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dan memang gerakan-gerakan yang demikian itu lebih diperbolehkan atau lebih diluaskan ketika di dalam sholat sunnah. Dalilnya mana? Sebagaimana yang Allah firmankan, laisu sawa'a, para mereka, yakni orang-orang ahlul kitab, tidaklah sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahlul kitab ada umat yang qa'imah. Yang ini nanti makna qa'imah ada beberapa penafsiran. Yang mereka, yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, ana al-layli wahum yasjudun. Sepanjang, membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam. Dan mereka sujud, dan mereka sholat malam. Ayat ini dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menunjukkan bahwa lebih afdal untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di waktu malam hari. Yang ayat ini aslinya diperuntukkan untuk siapa? Khilaf para ulama tafsir. Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa ummatun qa'imah, umat yang qa'imah ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka orang taat dari kalangan Yahudi, kemudian mereka masuk Islam dan baik Islam mereka. Beberapa sahabat yang aslinya orang Yahudi dan berilmu, orang yang berilmu dan ahli ibadah di kalangan Yahudi kemudian masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya untuk ahlul kitab saja, tapi mencakup ahlul kitab maupun kaum muslimin. Umat Muhammad yang qa'imah bihaqqillah, yang menegakkan hukum-hukum Allah, yang menegakkan perintah-perintah Allah. Maka itu derajatnya sama di sisi Allah, yaitu dimuliakan di sisi Allah, baik dari kalangan umat terdahulu maupun dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dirujukkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah bahwa ayat ini aslinya adalah untuk pendapat yang pertama. Yakni para sahabat yang aslinya adalah ahlul kitab, yang dia adalah orang-orang yang taat ketika dia masih menjadi ahlul kitab, kemudian dia masuk Islam dan pun masih menjadi orang yang taat. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Jurayj. Qa'imah, Allah puji orang tersebut. Qa'imah adalah maksudnya adil dan taat, mentaati perintah Allah, yaitu umat yang tegak di atas petunjuk dan di atas kitabullah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan melaksanakan semua syariat Allah dengan keadilan dan ketaatan. Demikian ringkasnya yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini untuk dijadikan dalil bahwa hendaknya lebih baik memperbanyak bacaan Al-Quran ketika waktu malam. Padahal kalau dari zahir ayat tersebut berkaitan tentang umat-umat terdahulu. Min ahlil kitab, ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab, ada umat yang qa'imah, tegak, sholat malam dan menegakkan hukum-hukum Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Lalu kenapa Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini justru untuk kepada umat sekarang? Dan inilah mazhab yang betul dan tidaklah keliru, bahwa dalil-dalil Al-Quran maupun hadis ibrah atau pelajaran yang bisa diambil itu berdasarkan keumuman lafaz. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh jumhur ulama, bukan sepakat secara ijma', namun jumhur ulama dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa ibrah, pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz. Keumuman lafaz dalil tersebut, baik Al-Quran maupun hadis, bukanlah berdasarkan kekhususan sabab. Karena ayat ini sebab khususnya adalah tentang orang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Orang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam, dan itu pun disebut. Namun pelajaran yang bisa diambil berlaku untuk umat terdahulu maupun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat ini pun juga alangkah baiknya melakukan apa yang dipuji, sifat yang dipuji yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Yakni membaca Al-Quran di waktu malam hari dan membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Itu merupakan sifat yang terpuji, yang disukai oleh Allah baik pada umat terdahulu maupun pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena pelajaran itu berdasarkan keumuman lafaz. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, وَثَبَتَ فِي صَحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. Sahih dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hamba adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Hadis ini tentang Abdullah bin Umar, لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ, seandainya saja dia solat malam. Jadi di sebaik-baik hamba itu dengan syarat, apa syaratnya? Seandainya dia sholat malam. Yang hadis ini sebenarnya ada potongannya, potongan kisah sebelumnya. Yani Abdullah bin Umar ketika beliau masih membujang, beliau tidur di masjid. Beliau tidur di masjid. Kemudian beliau bermimpi. Beliau bermimpi bahwa beliau diseret oleh dua malaikat yang diperlihatkan neraka, kemudian hampir-hampir dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian salah seorang malaikat berkata, "Lam tura, kamu tidak diperintahkan demikian, tidak diperintahkan untuk memasukkan Abdullah ini ke neraka. Hanya diperintahkan untuk menyeret, untuk memperlihatkan dia neraka." Kemudian melihat mimpi yang tersebut, Abdullah bin Umar kaget. Karena beliau melihat pemandangan yang sangat menyeramkan dari neraka yang beliau lihat dalam mimpinya. Kemudian Abdullah bin Umar mengkisahkan mimpinya tersebut kepada Hafsah, kakaknya, yang merupakan istri Rasulullah SAW. Dan Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Hafsah menceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun menyampaikan hadis ini. Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki, sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal layl, seandainya dia sholat malam. Kemudian Hafsah pun menyampaikan sabda Rasulullah SAW itu kepada adiknya, Abdullah bin Umar. Dan setelah beliau mendengar hadis itu, fakana la yanamu minal layl illa qalila. Kemudian Abdullah bin Umar tidaklah dia tidur di malam hari kecuali hanya sedikit saja. Ya, dijelaskan oleh budaknya Nafi' bahwa setelah itu Abdullah bin Umar kebanyakan malamnya dihabiskan untuk sholat malam. Hadis ini pun menunjukkan bahwa diutamakan untuk sholat malam. Dan kenapa Abdullah bin Umar, yang itu merupakan atas saran dari Rasulullah, atas anjuran dari Rasulullah, memperpanjang sholatnya, yakni memperpanjang sholatnya dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di dalam sholat malamnya tersebut. Sehingga sholat malamnya menjadi panjang. itu berdasarkan anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, bacaan Al-Quran di waktu malam itu sudah baik. Namun yang lebih baik adalah ketika dibaca di dalam sholat malam. Hadis ini pun menunjukkan fadilah Abdullah bin Umar. Lihat bagaimana beliau mimpi tersebut sebenarnya bukan mimpi yang buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukanlah mimpi yang buruk. Hanya saja sebelumnya Abdullah bin Umar adalah orang yang baik. Namun dia akan menjadi lebih baik lagi kalau dia banyak sholat malam. Kemudian Allah ingin membaguskan amalan Abdullah bin Umar tersebut dengan memberikan dia mimpi demikian. Dengan memberikan dia mimpi yang demikian, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang takwilnya, yang kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang itu menjadi penyemangat Abdullah bin Umar untuk senantiasa sholat malam. Ya, justru ini bukan mimpi yang buruk dalam artian berakibat buruk dalam amalan atau menandakan buruknya amalan Abdullah bin Umar, bukan. Tapi justru ini adalah menunjukkan fadilah Abdullah bin Umar. Dan dalam hadis yang lain, wa fil hadis al-akhir fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-laila thumma tarakahu. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, yang si fulan tersebut dahulu dia suka salat malam kemudian dia meninggalkannya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa tidak disukainya meninggalkan suatu amalan yang dahulu biasa kita lakukan. Orang yang biasanya banyak membaca Al-Quran, terutama ketika dia di ma'had tahfiz, banyak dia merojah Al-Quran, setelah dia keluar, janganlah dia meninggalkan amalan tersebut. Tetap memperbanyak bacaan Al-Quran. Orang yang terbiasa sholat malam, atau bahkan panjang sholat malamnya, hendaknya juga jangan dia meninggalkan sholat malamnya tersebut. Atau orang yang terbiasa melakukan ibadah-ibadah lainnya, dia terbiasa bersedekah, maka jangan kemudian dia meninggalkan amalan tersebut. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa makruhnya, dibencinya meninggalkan amalan yang biasa rutin kita lakukan. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang langgeng. Amalan yang kontinu dilakukan oleh seorang hamba. Apa fadilahnya? Fadilahnya sebagaimana jelaskan hadis lain, bahwa ketika amalan itu dilakukan oleh hamba secara langgeng, apabila dia sakit atau dia musafir sehingga terhalang dari amalan tersebut, maka Allah tetap memberikan pahala yang sempurna sebagaimana amalan hamba tersebut ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Ini fadilahnya, belum lagi fadilah-fadilah lainnya. Sehingga kalau dia terputus dari amalan yang tersebut, padahal itu amalan yang dulunya biasa dia lakukan, maka dia tidak mendapat fadilah tersebut. Masih ada hadis-hadis yang lainnya, namun kita rasa bahwa waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan pembahasan ini. Yang insya Allah pembahasannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Silakan menghubungi tiga nomor kami yaitu 021-8499-4343 atau juga di nomor 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di nomor 0852-6277-4774. Tapi Ustadz, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menginginkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam saya. Lantas bagaimana jika saya membaca sholat malam dengan membaca mushaf? Apakah hal tersebut dibenarkan? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan kepada hamba Allah di Pondok Gede yang bersedia untuk menyimak kajian kita. Bagaimana jika kita ingin menghatamkan bacaan Al-Quran di dalam sholat, atau di dalam sholat malam atau di dalam sholat sunnah lainnya, namun kita belum membaca, belum menghafal Al-Quran, apakah boleh kita menghatamkan dengan membaca mushaf? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Karena pernah diriwayatkan dari budak Aisyah yang saya lupa namanya, yang ada kalanya beliau diperintahkan oleh Aisyah untuk mengimami sholat para wanita yang dia membaca Al-Quran dengan mushaf di dalam sholatnya tersebut. Mengimami sholat dengan membaca mushaf. Yang dalam perbuatan, dalam sholat sunnah, banyak perbuatan-perbuatan yang itu lebih diperbolehkan atau lebih diluaskan dibanding di dalam sholat-sholat wajib. Di antaranya tadi, membaca Al-Quran ketika membaca surat dengan membaca mushaf juga diperbolehkan juga untuk duduk, karena Nabi SAW ketika beliau sudah semakin tua, kebanyakan sholat sunnah beliau, terutama sholat malam beliau, adalah dengan duduk. Setelah sudah waktunya akan rukuk, kemudian beliau berdiri, kemudian berpindah untuk rukuk. Sebagaimana juga ketika di atas kendaraan diperbolehkan untuk menghadap, tidak menghadap kiblat. Dan masih banyak keringanan-keringanan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika di sholat sunnah. Di antaranya termasuk hal tersebut, yakni dengan membaca mushaf. Wallahu a'lam. Taip, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Pondok Gede. Semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan wawasan keilmuan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari 085266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk adab dalam membaca Al-Quran jika kita membacanya dengan duduk? Kemudian bagaimana jika saya membacanya sambil beraktivitas ataupun dengan jalan dan aktivitas lainnya? Mohon pencerahannya, syukron jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan kepada hamba Allah. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sedang beraktivitas? Secara hukum asal, sebagaimana sudah kita pelajari, adab-adabnya, di antara adab-adabnya yang paling bagus adalah dalam keadaan bersuci. Bahkan disebutkan juga ketika belajar atau ketika mengajarkan dalam keadaan duduk, baik itu duduk iftirash atau duduk bersila. Maka itu adalah keadaan yang paling baik. Atau kalaupun tidak duduk, yaitu di dalam sholat, sebagaimana yang baru kita pelajari. Apakah boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan sedang beraktivitas, sedang berjalan misalnya, atau ketika sedang menaiki kendaraan, baik itu disupiri misalnya di mobil, atau kita sendiri yang menyupir ketika di mobil atau menaiki motor, apakah boleh hal tersebut? Yang pembahasan itu nanti akan ada pembahasannya di kitab ini, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang sebagian ulama mengatakan makruh, itu seingat saya pendapat Imam Malik, dan sebagian ulama membolehkannya. Idza lam yaltahi, selama dia tidak terlalaikan dari Al-Quran tersebut. Dalam artian, aktivitas yang dia lakukan tidak membuat kacau bacaannya sehingga merubah maknanya. Wallahualam, ini yang saya lebih condong kepadanya, yaitu pendapat Imam Syafi'i, tetap masih boleh. Karena diriwayatkan juga dari beberapa tabi'in atau sahabat, saya agak lupa, yang mereka ada kalanya ketika menaiki kendaraan mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka menaiki untanya, ada kalanya mereka sambil membaca Al-Quran. Yang kalau dikiaskan lagi ke hadis Nabi SAW, إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَاعِسْ فَلْيَرْقُدْ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرْ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ أَوْ كَمَا قَالَ نَبِي SAW. Apabila salah seorang dari kalian sholat, kemudian dia mengantuk, hendaklah dia tidur, maka ada kalanya dia ingin istighfar untuk dirinya sendiri, kemudian dia justru malah mencaci dirinya. Bahwa di situ illatnya Nabi SAW perintahkan tidur karena rasa ngantuknya itu melalaikan dia dari bacaan Al-Quran atau dari istighfar untuk dirinya sendiri. Yang dengan rasa ngantuknya itu justru malah terlalaikan, justru mencela dirinya sendiri. Hendaknya aktivitas yang dilakukan pun demikian. tidak sampai membuat dia lalai dari bacaan yang dia baca, sehingga justru bacaan Al-Qur'annya menyimpang dari lafaz aslinya yang ingin seharusnya dia baca. Ya. Tetap tidak boleh melalaikan dia dari bacaan Al-Qur'an. Kalau seandainya aktivitas tersebut yang membutuhkan konsentrasi, sehingga besar kemungkinannya bacaan yang dia baca itu banyak luputnya, atau bacaan yang dia baca itu banyak yang melenceng dari lafaz aslinya, maka hendaknya dia tidak membaca. Dia tidak membaca Al-Quran. Namun kalau aktivitas tersebut aktivitas yang ringan, tidak membutuhkan konsentrasi yang banyak, dan dia mungkin untuk membaca sesuai lafaz-lafaz Al-Quran yang asli, maka hal tersebut tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat Ismail Radio yang telah melayangkan pertanyaan dan belum sempat kita bacakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan insya Allah masih akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan Ustaz Tafadhol? Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menghatamkan Al-Quran, dan sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa afdolnya menghatamkan Al-Quran adalah sesuatu yang baik di kapan saja, baik itu di waktu siang atau di waktu malam. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa riwayat, walaupun di satu persatu riwayat tersebut ada pembicaraan dalam sanadnya, namun secara keseluruhan riwayat tersebut menunjukkan makna yang bersesuaian, yang insya Allah fadilah ini adalah fadilah yang benar, bahwa yang lebih afdol adalah menghatamkan Al-Quran di awal malam, yakni setelah maghrib atau di awal pagi, yakni setelah terbit atau setelah azan subuh. Itu adalah waktu yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran, yang fadilahnya malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut, kepada orang yang menghatamkan Al-Quran hingga penghujung waktu. Orang yang menghatamkan di awal malam, malaikat bersolawat hingga di pagi hari. Orang yang menghatamkan Al-Quran di awal siang, malaikat bersolawat hingga sore hari. Dan inilah fadilah yang besar sekali. Diucapkan solawat atau didoakan oleh malaikat dalam waktu yang panjang. Yang tentu saja doa malaikat tersebut adalah doa yang mustajab. Dan pada pertemuan kali ini, Al-Imam An-Nawawi pun menekankan bahwa hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran di waktu malam. Dan itu adalah da'bus salihina min qablikum, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, bahwa itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan juga kebiasaan orang-orang saleh di umat ini. Baik itu Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Kebiasaan mereka adalah memperbanyak bacaan Al-Quran di waktu malam hari, terutama di sholat malam. Wallahu a'lam, semoga yang fadilah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi sebagai pembicara, dan juga bisa diamalkan oleh saya sendiri sebagai pembicara, dan juga bisa bermanfaat dan diamalkan oleh para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz.